السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan tanpa henti-hentinya kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah terus kita berlatih untuk bersyukur. Dan bersyukur adalah mengakui bahwa Allah lah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan ini. Mengakui dengan hati kita. Lalu hati ini tambah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lisan pun tidak tinggal diam. Ia akan bertahmid, ia akan memuji, ia akan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tahmid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Lalu nikmat ini pun digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat ini digunakan untuk mendekat kepada Allah. Nikmat ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita yakin bahwa waktu itu nikmat, ya gunakan waktu itu di jalan Allah. Gunakan waktu ini untuk mendekat kepada Allah. Dan setiap pagi kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih tambahan waktu. Lalu ya ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Dan terapkan itu bagi semua nikmat, hadirin. Kita sangat kurang untuk mengamalkan hal itu semua kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan juga la yashkurullah man yashkurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Itu juga kita enggak boleh lupakan. Enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Maka semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa bersyukur secara utuh. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah menyelesaikan bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan tiba saatnya kita menarik beberapa kesimpulan dari bab ini. Kita menarik beberapa kesimpulan dari bab ini dari keterangan para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kata para ulama, kalau kita lihat bab ini adalah tarbiyah, pendidikan. Tarbiyah memenuhi hak pihak lain. Tarbiyah untuk memenuhi hak pasangannya. Tarbiyah agar istri itu fokus pada tugas dan memenuhi hak suami. Begitu juga dengan sebaliknya, suami fokus memenuhi tugasnya dan hak istri. jadi sekali lagi itu fokus yang ditekankan oleh para ulama, dan para ulama menjelaskan salah satu tujuan pokok bab ini adalah itu, agar kita ini punya mental memenuhi hak pasangan dan membuang jauh-jauh mental sebelumnya. Apa mental sebelumnya? Nuntut pasangan memenuhi hak kita. Jadi ini dua hal yang kontradiksi. Mental nuntut hak dari pasangan itu mental yang terlalu beresiko gagal. Mental yang beresiko makan hati. Mental yang beresiko baper. Mental yang beresiko galau. Mental yang beresiko terpukul. Dan sebaliknya, mental memenuhi tugas dan kewajiban serta hak pasangan atau hak orang lain lah, ini kan mental ya. Kalau ditaruh di kotak rumah tangga ya hak pasangan gitu. Kalau ditaruh di hak kalau ditaruh di kotak pendidikan ya hak guru atau hak murid. Kalau ditaruh di kotak pekerjaan ya hak atasan, hak perusahaan, hak pegawai, baik gitu aja. Orang tua hak anak, hak orang tua gitu. Jadi mental memenuhi hak pasangan atau pihak lain itu mental yang akan melahirkan ketenangan. Mental yang akan melahirkan kebahagiaan. Dan mental yang akan melahirkan orang-orang besar dalam hidup. Makanya kan kita lihat dalam sejarah kita bahwa orang-orang besar itu identik dengan mental memenuhi hak pihak lain dan identik juga seringkali terzolimi oleh pihak lain gitu. Tapi ketika dizolimi itu bukan dalih untuk tidak perform, bukan dalih untuk tidak bahagia. Saya mau tanya sama hadirin, menurut kita ya, Nabi SAW itu dizolimi apa enggak ya sama kaumnya di Mekah gitu? Kan dizolimi hadirin. Dizolimi. Nabi Musa dizolimi apa enggak? Dizolimi. Nabi Isa alaihissalam dizolimi juga mau disalib. Tapi apakah mereka hancur terpukul? Enggak. Kenapa demikian? Salah satunya karena mental mereka itu enggak nuntut hak. Tapi bagaimana memenuhi kewajiban dan hak orang? Semata-mata mencari ridha Allah. Nah itu, semata-mata itu penting tuh. Semata-mata mencari ridha Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, kan di setiap kajian kan suka ada pertanyaan ya, dan masih banyak pertanyaan itu redaksinya, kalau suaminya soleh Ustaz, tapi kalau suaminya begini gitu loh, kalau suaminya zolim dan seterusnya. Ya jawabannya suaminya dosa hadirin, dan Allah akan balas. Tapi jangan fokus ke sana gitu loh. Nanti kita sendiri enggak bahagia. Kitanya sendiri hancur. sebaliknya juga, gimana dengan istri yang suka nuntut, suara tinggi dan seterusnya? Ya, istrinya dosa dan Allah mengancam akan membalas. Tapi kita jangan fokus ke sana. Kita capek sendiri nanti dan kita akan hancur. Tapi fokuslah menunaikan kewajiban. Karena kalau kita menunaikan kewajiban, menunaikan hak orang, maka itulah ketakwaan, hadirin. Itu ketakwaan. Takwa itu apa sih? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu kan takwa. Dan di antara perintah Allah adalah penuhi hak orang. Dan di antara larangan Allah, jangan zalimi orang. Nah, kalau kita berhasil melakukan itu karena Allah SWT, maka kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, kita dapat ayat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi itu solusinya. Adapun istri musingin suami, berat kontrol suami, hadirin. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', DNA-nya itu laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin. Susah kan kontrol pemimpin. Emang larang-larang pemimpin gampang? Susah. Coba larang-larang suami. Oh, berarti aku diam aja. Lu jangan diam aja. Kasih nasihat. Tapi yang baik gitu loh. Hati-hati dalam bicara. Dan ketika kasih nasihat juga muliakan suami kita. Muliakan. Iya, hadirin. Kan Nabi kita salam-salam udah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah kita lewat. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud sama pihak lain, maka aku pasti akan memerintahkan istri sujud kepada suami. Tapi gak boleh. Kalau diperbolehkan di level itu, kalau itu levelnya, ya apalagi ngomong lemah lembut sama suami. Nabi SAW bukan di level lemah lembut, sampai pengen merintahkan istri sujud sama suami, tapi gak boleh. Kalau di situ levelnya jika diperbolehkan, ya apalagi lemah lembut bicara sama suami. Nasihati suami baik-baik. Penting istri itu kasih support suami itu penting. Kan ta'awun 'alal birri wa taqwa. Gitu. Dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan kan. Dalam surat Al-Maidah itu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, marilah kita kembali fokus ke sini. Bab ini kembali mengajarkan kita agar istri itu fokus pada tugas dan kewajiban. Dan itu bukan bukan berpihak sama suami, enggak. Lagi untungnya bagi Allah dan Rasulnya apa berpihak sama suami? Enggak ada untungnya. Allahus Samad, Allah tuh enggak butuh sama siapapun. Tapi Allah tuh ingin istri ini bahagia gitu loh. Sebagaimana Allah juga perintahkan para suami untuk fokus ke tugas dan kewajibannya gitu poinnya. Dan gak curhat, curcol. Aduh gue pening nih sama bini gue. Dia begini nanti, aduh gue pusing sama bini gue nih. Enggak, fokus aja. Tugas kita apa? jaga istri dari siksa api neraka. Ya udah fokus ke sana. Berbuat baik, kasih yang terbaik buat istri. Ya udah fokus ke sana. Memuliakan istri, ya fokus ke sana. Istri apa tugasnya? Taat sama suami selama tidak maksiat. Udah fokus aja. Tak simpel aja, ini maksiat bukan? Bukan, ya udah. Gak usah mikir banyak-banyak. Udah ikutin aja. Ini berkaitan dengan hak Allah apa enggak? Membuat saya enggak menunaikan hak Allah apa enggak? Oh enggak. Ya udah. Artinya hak Allahnya aman gitu loh. Bukan maksiat. Tapi kalau sampai itu maksiat, la ta'ata makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Dan itu baik-baik juga aja, enggak usah ngamuk-ngamuk, biasa aja. Mohon maaf banget dalam hal ini aku enggak bisa taat nih gitu loh. Mohon maaf banget dalam hal ini aku enggak boleh taat sama kamu. Aku punya ide. Gimana kalau perintahnya dirubah aja biar aku bisa taat. Enak gak sih kalau kita ngomong gitu? Susah banget ya. Gitu lah. Suaminya suruh maksiat. Aduh, aku pengen banget nih taat sama kamu, tapi aku gak boleh kalau dalam hal ini. Beb, aku punya ide nih, Beb. Gimana kalau perintahnya dirubah aja biar sesuai dengan ridha Allah SWT. Gimana? Biar aku bisa taat nih, gitu. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk juga, gitu loh, hadirin. Itu poin. Selama bukan maksiat, ya dukung suami kita. Dan tugas suami kita tuh beratnya minta ampun. Tugas suami kita tuh ngejagain kita dari siksa api neraka. Itu kan susah, hadirin. Itu jauh lebih susah daripada kasih uang atau kasih nafkah. Ada banyak suami kalau tugasnya cuma kasih uang, gak ada isu sama dia. Ya Allah. Sampai 7 turunan bisa istilahnya. Tapi suami yang tajir melintir seperti itu, kalau tugasnya jagain istri dari api neraka, emang bisa cuma ngandelin duit? Gak bisa. Gak bisa. Sebagaimana suami yang ilmu agamanya mumpuni pun juga gak mudah ngejagain istri dari api neraka. Artinya tugasnya berat. Nah, karena tugasnya berat, istri harus sadar, oh, tugas suami saya berat. Kalau gak berhasil, dia akan kena di hadapan Allah. Allah akan ancam dia. Saya gak mau. Suami saya kenapa-kenapa? Bahwa saya harus dukung, gitu loh. Udah, jangan sampai buat pusing dia. Jangan sampai buat pening. Gimana biar suami itu fokus ngejagain aku, anak-anak dari siksa api neraka. Berat banget ya gitu. Jadi gimana caranya agar masukin aku ke anak-anak ke surga? Gitu. Jagain ke surga. Masukin ke surga khusus. Gitu, hadirin. Dan ini yang perlu kita camkan. Surga itu fasilitasnya kan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, kata Allah. Kenikmatan yang enggak pernah didengar oleh mata dan enggak pernah dilihat enggak pernah didengar oleh telinga. Enggak pernah dilihat oleh mata dan enggak pernah berhasil dihayalkan oleh manusia. Gitu lah. Itu kenikmatan luar biasa, itu fasilitas luar biasa. Ong dapetin fasilitas dunia aja susah banget gitu. Apalagi dapetin fasilitas seperti itu. Gitulah hadirin. Butuh perjuangan lah. Jadi istri fokus tunaikan hak suami dan jalankan kewajiban. Dan ingat dia berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kalau dia bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Allah akan kasih solusi dalam masalahnya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini bisa disampaikan di sesi kesimpulan pagi hari ini. Kita buka sesi tanya-jawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru dan orang-orang yang dicintai Imam Nawawi serta seluruh muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Ustaz, seluruh tim, keluarga Ustaz, keluarga seluruh tim, seluruh kaum muslimin di dunia selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan Pak Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah Allah telah memberkahi saya dengan istri yang salehah. Alhamdulillah, semua ikut senang juga, masya Allah. Namun saya sebagai suami merasa saya memiliki sangat banyak kekurangan. Seringkali saya merasa ilmu agama istri saya lebih tinggi dari saya. Sehingga salah satu cara saya untuk tetap bisa berperan sebagai pendidik, sebagai pihak yang ilmunya lebih sedikit, hanyalah dengan terus saling mengingatkan, rutin mendengarkan kajian. Apakah ini sudah dapat menembus kewajiban saya dalam mendidik istri? Afan, pertanyaan saya berikutnya, apakah ridho istri terhadap suami setelah ridho Allah SWT juga mempengaruhi sang suami dalam memasuki surga? Oh, kalau istri gak ridho, suami masuk neraka gitu. Dan apakah bila telah saling meridhoi suami dan istri bisa dipertemukan di surga? Jazakallahu khairan, semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, makasih banyak doanya. Yang pertama hadirin, sebuah hal yang sangat positif loh ketika suami nanya seperti ini. Karena gak mudah suami mengakui kelebihan istri. Sangat gak mudah. Gitu loh. Walaupun juga gak sedikit yang berhasil melakukan itu. Makanya kita sangat senang sekali. Kita nih suami banyak kekurangan. Termasuk yang bicara. Jadi semoga kita diberikan kejujuran oleh Allah untuk mengakui kelebihan dari pasangan kita. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, memiliki istri yang soleha sedangkan kita banyak kekurangan itu, dan ilmu agama istri lebih tinggi dari suaminya, itu kurang ideal tapi bukan kartu mati, dan tetap masih bisa rumah tangga itu dijalankan dengan sakinah, mawaddah, warahmah, asal jujur, asal ikhlas, asal suaminya mau belajar ilmu agama dan belajar menjadi pemimpin. Itu penting. Jadi ketika suaminya merasa banyak kekurangan dan ilmu agamanya minim, ya dia belajar. Dia harus mengupgrade dirinya untuk mengimbangi istrinya, dan yang paling penting agar ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup gak dengan mengingatkan, rutin mendengarkan kajian? Itu bagus, tapi belum cukup hadirin. Suami juga harus semangat belajar ngaji, ikut kajian, dan dicatat gitu, direnungkan. Tapi udah bagus tadi itu, tinggal ditambah lagi. Lalu hadirin Allah muliakan, jadi tingkatkan ilmu agama kita. Karena memimpin itu butuh ilmu. Namun kalau kita udah berusaha belajar gitu ya, tetap aja ilmu istri kita lebih banyak Kan bisa aja terjadi itu. Gitu loh. Bisa jadi istri kita jauh lebih cerdas, atau waktu untuk belajarnya lebih banyak karena kita harus berjuang mencari nafkah, sehingga ada beberapa jam kajian yang diikuti istri kita gak bisa ikutan. Maka solusinya Allah Ta'ala bisa bertakwalah semaksimal mungkin, minta sama Allah agar tetap menjaga pernikahan kita, dan minta agar Allah menjaga hati kita dan istri, minta agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat istri kita semakin tawadu dengan bertambahnya ilmu, dan minta sama Allah agar kita bisa mendidik dan memimpin istri kita. Itu hadirin Allah muliakan. Yang paling ditakutkan ketika istri lebih dari suami, misalnya lebih pintar, ilmu agamanya lebih tinggi, atau lebih kaya misalnya, itu apa sih? Yang faktor yang bisa menggagalkan rumah tangga enggak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah ketika istri lebih dari suami di hal-hal yang krusial seperti lebih berilmu, lebih pintar, lebih cerdas, lebih banyak uang. Itu faktor apa yang membuat rumah tangga tuh gagal mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan istri itu momok di tengah-tengah laki-laki? Gitu. Masih suka dengar gak ucapan dunia per laki-lakian tuh, udah cari bini jangan yang pintar-pintar gitu lah. Udah lama ya gak dengar gitu ya. Nah. Aduh deh, jangan deh gitu lah. Calon apa itu cewek yang lo mau PDKT-in tuh untuk jadi istri, jenjang pendidikannya gimana? Dia sih PhD ya kalau gak salah ya. Bahkan mau ngambil double degree. Udah, cari yang lain aja deh. Udah, cari istri jangan pintar-pintar deh. Masih suka dengar gitu gak? Masih ya. Termasuk yang punya trauma kayak begitu. Atau bermadzhab seperti itu. Pertanyaan benar apa gak sih? Emang benar apa namanya, kalau istrinya pintar tuh rumah tangga jadi berantakan gitu. Jadi apa yang ditakutkan? Pendidikan tingginya, ilmunya, hafalannya, hartanya, dan juga enggak, pokoknya istri gak boleh lebih kaya dari kita. Oh, ribet nanti kalau istri lebih kaya. Pernah dengar ucapan begitu enggak? Banyak bilang begitu. Jadi apa yang ditakutkan? Hartanya ditakutkan. Bukan, hadirin. Yang menjadi masalah itu dua faktor secara umum ya, atau ini dua faktor yang sangat krusial. Yang pertama yang ditakutkan itu arogansi, bukan ilmunya, bukan harta, tapi arogansi. Karena orang yang cenderung hartanya lebih banyak, lebih arogan. Orang yang punya banyak ilmu pengetahuan cenderung lebih itu. Ada sisi itu. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Wahab bin Munabbih. Lil ilmi tugyan kama lil mani tugyan. Ilmu pengetahuan itu memiliki sisi arogansi. Sebagaimana harta punya sisi arogansi. Itu yang jadi masalah, bukan hafalannya. Makanya simpel aja di dunia kehidupan. Orang yang jenius, cerdas, segala macam, pintar, cenderung mudah diatur atau susah diatur? Susah diatur. Orang yang punya kekayaan cenderung mudah diatur atau susah diatur? Susah diatur. Apa karena uang atau ya, bukan, tapi ada sisi itunya. Arogansi. Makanya saya bilang tadi, doa sama Allah. Ketika kita dapat istri yang pintar, ilmu agamanya banyak, semoga Allah hilangkan sisi arogansi istri kita. Kalau ilmu itu terjaga dari arogansinya, ya Allah, enaknya minta ampun punya istri yang berilmu. Enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Ada sepasang ini atau harta lah, harta. Ada pasangan, tapi ini sisi harta. Istrinya kaya, kaya banget istrinya. Suaminya enggak. Suaminya biasa banget. Istrinya kaya. Tapi Allah kasih taufik buat mereka berdua, hadirin. Istrinya tidak arogan. Tidak terkena arogansi harta. Suaminya bisa mendidik dan memimpin. Akhirnya rumah tangganya dijaga sama Allah. Nah itu, kita lanjutkan ya. Faktor pertama yang ditakutkan tadi apa? Kalau istri di atas, arogansi, pengetahuan dan harta. Yang kedua, suaminya gak bisa mimpin dan mendidik itu. Itulah membuat rumah tangga berantakan. Dan mendidik dan memimpin orang yang punya kelebihan jauh lebih sulit daripada mendidik dan memimpin orang yang biasa-biasa saja. Karena itu tadi ada memimpin dan mendidik orang yang punya potensi arogansi itu lebih sulit daripada mendidik dan memimpin orang yang biasa-biasa saja. Itu yang jadi masalah di banyak. Itulah kenapa ucapan-ucapan tadi itu lahir. Udah cari istri jangan pintar-pintar deh. Lu didebat terus. Apakah setiap istri pintar mendebat? Enggak juga. Nanti lu diatur sama bini lu? Enggak juga. Ada banyak kasus enggak. Kenapa? Karena tadi suaminya bisa mimpin, bisa mendidik, istrinya menjaga arogansinya. Hasilnya indah, hadirin. Hasilnya indah. Tadi contoh yang saya ceritakan, saya tahu dengan segala keterbatasan pengetahuan saya terhadap beliau-beliau tersebut ya. Itu suaminya bisa mimpin, hadirin. Dan tegas. Suaminya itu bisa bilang, selama pernikahan saya, kamu harus makan pakai uang saya. Sesederhana apapun. Uang kamu buat kamu aja. Kamu terserah mau diinfakkan, mau sedekahkan, mau ini. Tapi kamu, anak-anak, harus pakai nafkah saya. Gitu. Uang kamu untuk hal lain lah. Gitu. Dan itu untuk kamu. Saya gak makan otak-atik uang kamu. Lihat punya prinsip suaminya, ngaji mumpung punya istri kaya, nggak. Itu sampai istrinya wafat, istrinya kemana-mana pakai motor suaminya. Padahal istrinya mau beli mobil berapapun bahasa ininya ya, gampang. Nggak mau istrinya beli mobil. Nggak mau istrinya beli mobil. Bukan haram enggak. Boleh-boleh, tapi ini cerita tentang apa yang dijalani oleh pasangan suami istri. Dan itu hak mereka menjalankan itu. Dan mereka happy kok. Enggak. Istrinya sempat tawarin, gimana kalau kita beli mobil, mas? Aku yang belikan. Enggak. Ribet. Kita pakai ini. Semenjak itu enggak mau. Tapi suaminya bilang, kalau kamu beli mobil untuk diri kamu sendiri, kalau misalnya kamu ini, enggak masalah. Tapi secara apa istilah, kendaraan resmi keluarga kita, semampu aku ini. Dan kalau beli mobil, aku enggak mau naik mobil kamu. Kalau kemana-mana aku pakai motor. Udah semenjak itu enggak beli mobil. Insahati riwayat. Apa, sampai wafat. Istrinya dibonceng sama suaminya. Enggak. Padahal tajir melintir juga ini orang. Ada orang-orang seperti itu, hadirin. Jalan tuh. Jalan. Gitu. Kemana-mana konvoy motor sama anak-anaknya. Jadi suami istri naik motor, anaknya naik motor, dia konvoy motor. Padahal istrinya kalau mau beli bus, bisa beli bus. Mau jungkir balik di busnya juga bisa. Enggak. Makanya sekali lagi, harus ada dua peran. Istri bisa dia bisa dan suami harus punya peran mendidik adik. Dan mendidik orang yang atau memimpin dan mendidik orang yang punya potensi besar itu nggak mudah. Makanya suaminya, kenapa istri kayak begini menurut suaminya punya prinsip. Oh, terharu wanita, karena saya nggak mau pakai uang kamu, untuk kebaikan aja di rumah tangga ini, pakai uang saya. Walaupun gak banyak. Dan gak minder gitu loh. Aku kan bukan siapa-siapa. Aku gak sekaya kamu. Siapalah aku. Aku hanya rumput yang bergoyang. Kamu tukang rumputnya. Jadi, masa pemimpin begitu di rumah tangga? Enggak. Punya izzah gitu loh suami. Tapi bukan menzolimi. Istri gak punya izzah. Saya punya ini sekian. Mau nggak kita berjuang bersama? Saya nggak mau, kayaknya saya nggak akan sentuh uang kamu untuk kepentingan pribadi saya dan untuk rumah tangga ini dan untuk anak-anak, nggak, semua pakai uang saya. Kamu sisi yang lain aja. Wah, so istrinya terharu biru, dan itu yang dicari perempuan yang masih punya fitrah yang baik. Apalagi perempuannya punya fulus banyak, mau nyari apa lagi? Mau cari duit? Nggak, dia nggak butuh duit. Dia butuh pemimpin. Dia butuh kasih sayang. Dan tanggung jawab suaminya itu. Tapi ya segitu-situ aja. Dagang suaminya buat jualan ini. Dan pede suaminya gak ini. Dan hadirin, orang yang pernah ngalamin itu ngerti lah. Itu tekanan besar, hadirin. Itu kan berarti kan dia kan, suaminya akan berhadapan dengan keluarga istri juga. Dan keluarga istrinya itu orang kaya juga. Oh, gak mudah begitu. Beda serata. Tapi suaminya itu pede. Dan gak minder. Dia ada pintu satu-satu keluarga istrinya. Dan akhirnya respect keluarga istrinya sama suaminya. Setahu saya. Walaupun gak punya apa-apa. Motor aja andalannya. Banyak hal yang lebih berharga daripada uang, hadirin sekalian. Walaupun uang kita butuhkan sebagai sarana. Senang gitu kalau apa melihat mereka waktu itu tuh, masya Allah, bahagia. Nggak ada ngeluh sih, ngikut aja. Nggak ngungkit-ngungkit. Nggak sih, aduh hidup aku ini menderita tuh, nggak. Gitu, hadirin sekalian. Jadi suami harus jadi pemimpin dan pendidik ya, berusaha belajar itulah. Jangan nggak cukup dengan kajian, bicara gitu. Dan istri itu butuh gitu loh, walaupun dia udah ngerti, butuh lah. Bagi wanita itu pemimpin itu kebutuhan asasi, hadirin. Kita harus tahu itu. Jadi enggak, istri aku udah tahu, beda. Dibicarakan sama suami itu beda. Didudukan sama suami itu beda. Itu kebutuhan. kebutuhan. Jadi jangan minder gitu loh. Pemimpin kan gak boleh minder, pede. Dalam arti yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Bicara sama istri. Walaupun istri kita lebih hafal ayat dibanding kita. Dan pemimpin-pemimpin besar sebagainya kan enggak lebih pintar dari semua staff dia, enggak. Tapi dia bisa manage gitu loh. Dia bisa kendalikan. Gitu. Simpel, pelatih-pelatih besar yang karismatik gitu. Kalau bertanding sama pemainnya, kira-kira menang siapa? Hah? Bertanding sama pemainnya gitu loh. Gitu. Pelatihnya Messi, main sama Messi yang menang kira-kira siapa? Hah? Ya Messi, pemainnya lebih jago. Tapi dia punya ini, ngemimpin. Dia bisa tarik di bangku cadangkan. Gak bisa marah dia. Dia bisa atur. Dia bisa marah-marahin. Dalam tanda kutip ya. Emang harus lebih jago dari yang kita pimpin? Gak juga. Tapi kita harus mengerti seni memimpin. Bagaimana mendidik orang itu harus ngerti. Keliru kalau kita harus unggul segala-galanya dibanding istri kita. Enggak, kita bukan orang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah minta pertolongan kepada Allah dan tahu cara bermain yang benar. Tahu cara bermain yang benar. Maka walaupun istri kita lebih pintar, lebih kaya segala macam, dia akan nurut sama kita. Karena itu kebutuhan dia. Semua demikian. Sampai di dunia binatang kan begitu. Saya mau tanya, kalau pendidik pelatih singa ribut sama singa, yang menang siapa? Gitu. Ya, kira-kira menang siapa? Tangan sama-sama tangan kosong ya. Gitu. Senjatanya boleh kuku deh, gitu. Singa ngandelin kukunya, pelatihnya ngandelin kukunya, gitu. Udah elus-elusan gitu. Kira-kira menang siapa? Jelas singa yang menang lah. Tapi kok dia bisa diatur-atur tuh singa? Suruh loncat-loncat. Suruh duduk-duduk. Suruh lari-lari deh. Apa penyebabnya? Ini binatang aja bisa begitu dengan taufik Allah. Wanita itu mulia, masa gak bisa dengan taufik Allah? Dengan taufik Allah jelas. Wanita itu sosok yang luar biasa. Yang pertama kali beriman itu wanita, ke Nabi SAW, Khadijah. Yang pertama kali syahidah itu wanita, Sumayyah. Mereka tuh siap-siap untuk, dan Khadijah bukan wanita lemah, dia wanita kaya, wanita cerdas, jenius. Pertama kali tunduk patuh ya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Jadi jangan salah paham bahwa kita harus lebih pintar dari istri kita. Kalau ideal ya itu ideal, tapi harus, dan itu menjadi syarat. Kalau enggak istri enggak tunduk, enggak. Bukan demikian. Bahkan dalam sejarah ada banyak suami belajar dari istrinya, tapi tidak menjatuhkan marwah suami. Belajar dari istrinya. Masih ingat diriwayatkan anaknya Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu di masa tabi'in. Ketika istrinya wafat, ditanya sama Sa'id bin Musayyib, kenapa kamu gak datang ke kajian dalam beberapa hari ini? Oh, istri saya wafat, saya harus ngurus ini itu. Oh, wafat. Akhirnya dinikahkan sama putrinya Sa'id. Bin Musayyib. Ketika nikah, lalu datanglah jadwal kajian Sa'id bin Musayyib, kajian rutin Sa'id bin Musayyib. Suami udah siap-siap mau ikut kajian rutin. Pas mau pamit mau bicara sama istrinya tanya, kamu mau kemana? Kata suaminya, biasa ikut kajian. Ikut kalau ikut kajian, kalau kita panggil mertua siapa? Papa. Ikut kajian papa gitu sekarang. Kan gurunya, syekhnya. Sekarang jadi mantu kan. Awalnya guru, sekarang guru dan mertua. Ya ikut kajian. Kan? Apa kata anaknya Sa'id bin Musayyib? Kata anak Sa'id, ijlis fa'u'allimuka ilma Sa'id. Udah, gak usah berangkat. Duduk depan saya. Saya akan ajarkan semua ilmunya Sa'id bin Musayyib. Gitu hadirin. Bisa gak istri kita? Mau kemana? Mau kajian Riyadhus Shalihin? Duduk. Saya akan ajarkan kamu ilmunya Imam Nawawi. Gitu. Masya Allah ya. Aduh, kapan ya begitu? Tapi gak harus begitu juga kan. Semua setiap orang beda-beda. Tapi ada, dan rumah tangganya gak berantakan. Baik. Karena wanita yang soleh itu ngerti tujuan ilmu itu tunduk, bukan arogansi, itu poinnya. Wanita soleha itu tahu kita tuh belajar bukan untuk jadi orang yang arogan, tapi jadi orang yang nurut, patuh pada kebenaran, pada perintah dan larangan Allah. Dan Allah perintahkan kita patuh sama suami. Makanya patuhnya istri itu ke suami itu bukan takut, tapi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada urusan suami kita lebih pintar atau lebih enggak pintar gitu. Tapi memang apa namanya? Enggak mudah. Makanya suami butuh kemampuan dalam memimpin dan mendidik, itu penting. Kalau suami bisa memimpin dan mendidik, itu sangat memudahkan istri yang punya kelebihan untuk menjadi istri yang salehah. Allah taala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan satu lagi, kalau istri ridho sama kita karena kita berjuang penuh, insyaallah itu akan membantu kita bahagia di dunia dan akhirat. Dan saling meridho itu penting. Dan itu semoga tanda pernikahan kita sakinah mawaddah warahmah. Tinggal sisi ini yang dibenahi lagi. Kalau udah ada, dipertahankan. Kalau belum ada, sisi kepemimpinan, sisi mendidik dan terus belajar, itu yang harus kita lakukan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.